beragama selalu berkata percaya. Ya, percaya adalah wujud dari iman. Dan iman adalah bagian dari keagamaan. Yang menjadi persoalan seringkali percaya pun bisa jadi berlebihan. Entah dari mana didapatkan, padahal kitab suci tak mengajarkan. Percaya bisa ini, bisa itu, padahal yang disuruh kitab suci yang berbeda. Ya, percaya yang dilebih-lebihkan dalam ketidakjujuran karena percaya hanya beralaskan pada keinginan diri sendiri. Ini melebih-lebihkan bukan? Menambah mengurangi kitab suci sungguh tak bijak dalam hidup ini. Apalagi menambah mengurangi arti yang sejati dari percaya hanya untuk kepuasan diri dan mendapat apa yang diinginkannya. Hati-hati, mungkin Anda ada di sana. Anda sangat percaya bahwa Khalik Sang Pencipta akan memberikan ini dan itu, tapi Anda tak pernah bertanya apakah Anda layak menerimanya. Malu. Anda berlebihan dalam meminta tanpa jujur pada batin. Anda berlebihan dalam berkata-kata dan berharap kepada Sang Pencipta tanpa pernah punya waktu untuk memeriksa diri. Apakah Anda orang yang berbudi, orang yang bersih hati, atau jangan-jangan Anda orang kotor yang penuh dengan sejuta keinginan hawa nafsu yang seringkali tak terkendalikan. Jadi, percayalah yang jujur dengan melihat hati dan bercermin diri sehingga Anda tahu bersikap yang tepat sehingga menyenangkan Sang Pencipta dan insan manusia bisa melihat Anda memang orang beragama yang luar biasa. Tak berlebihan. Bersama saya, Bigman Sirait.